Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi Was-Sunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan kewajiban-kewajiban salat. Setelah kita sebutkan tiga kewajiban-kewajiban salat. Yang pertama apa? Takbirul intiqal. Takbir yang merupakan perpindahan antara suatu rukun kepada rukun yang lainnya. Ini hukumnya adalah wajib. Yang kedua, ucapan sami Allahu liman hamidah. Bagi siapa ini? Bagi imam dan munfarid, orang yang salat sendirian. Yang ketiga, ucapan Rabbana walakal hamdu. Bagi siapa? Bagi makmum. Adapun imam dan yang salat sendirian disunahkan untuk membaca Rabbana walakal hamdu. Nah, dan telah kita jelaskan kapan mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Bagi makmum, mengucapkan ketika bangkit dari ruku. Tatkala imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu ketika bangkit dari ruku. Sementara bagi imam dan yang salat sendirian, mengucapkan Rabbana walakal hamdu ketika sudah berdiri tegak dalam keadaan i'tidal. Dikarenakan ketika bangkit dari ruku, imam atau yang salat sendirian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian setelah tegak berdiri mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Nah, masuk poin yang keempat dari kewajiban salat. Qulu subhana rabbiyal azim marratan fi ruku'. Ucapan subhana rabbiyal azim satu kali dalam keadaan ruku'. Nah, ulama berbeda pendapat tentang hukum zikir dalam ruku, begitu juga dalam sujud. Pendapat yang pertama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Malik, Imam Ats-Tsauri dan yang lainnya. Nah, berdasarkan dengan hadis Al-Musyi fi salatihi, orang yang salah dalam salatnya. Di dalam hadis tersebut, Nabi SAW tidak mengajari orang yang salah tadi untuk membaca zikir-zikir ketika ruku dan sujud. Nah, pendapat yang kedua yang mengatakan wajib. Ini pendapat Imam Ahmad dan juga Ishaq bin Rahawih. Sehingga kalau suatu kewajiban Berarti barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, batal sholatnya. Kalau dia meninggalkannya dikarenakan lupa, maka wajib untuk menambalnya dengan sujud sahwi. Ada juga pendapat yang ketiga yang mengatakan hukumnya adalah rukun, tidak gugur walaupun dikarenakan lupa, apalagi dikarenakan sengaja. Ini pendapat Daud al-Dhahiri. Nah, pendapat yang lebih kuat dari tiga pendapat yang saya sebutkan tadi, yaitu pendapat yang kedua yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Nah, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan. Ingatlah, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud. Amma ruku fa'addimu fihi Rabb. Adapun ketika ruku, maka agungkanlah Rabb. Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ruku. Di antara bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Subhana Rabbiyal Azimi, yang artinya maha suci Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, yang maha agung. Ini makna agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ruku. Nah, ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, hukumnya adalah wajib. Sehingga kalau lupa membaca zikir ruku ataupun sujud, maka hendaklah menambalnya dengan sujud sahwi. Nah, muncul pertanyaan, zikir apa yang mencukupi dari kewajiban ketika ruku? Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa ala al-qawli bil wujub fa qala ashabuna al-wajib fi ruku subhana rabbiyal azim wa bis sujud subhana rabbiyal a'la. Berdasarkan pendapat yang menyatakan wajib, maka madhab kami mengatakan yang wajib di dalam keadaan ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim, dan yang wajib dalam sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la. La yujzi'u ghairu dzalika, tidak sah selain daripada bacaan tersebut. Ya, ini disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Jadi minimalnya ketika ruku membaca Subhana Rabbiyal Azimi satu kali. Dan minimalnya dalam keadaan sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la. Tidak sah dan tidak cukup dengan bacaan yang lain. Nah, berbeda pendapat dengan Ishaq bin Rahawi yang mengatakan yuzzi'u kullu ma ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min tasbih wa dikrin wa du'a wa sana. Dianggap cukup, dianggap sah setiap yang diriwayatkan dari Nabi SAW, apakah berupa tasbih, berupa zikir, berupa du'a, atau berupa pujian. Dikarenakan dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rukuknya dan sujudnya mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sehingga menurut Ishaq bin Rahawih, walaupun tidak membaca subhana rabbiyal azimi dalam ruku, tapi membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dianggap cukup, dianggap sah. Dikarenakan ini pun diriwayatkan dari Nabi SAW membaca zikir ini ketika ruku dan juga ketika sujud. Nah, bahkan muncul khilaf di antara ulama yang lainnya tentang zikir ruku dan sujud. Sebagian mengatakan subhan rabbiyal azimi. Nah, berpendapat dengan hadis yang pertama kita bacakan. Ada yang mengatakan zikir yang dibacakan adalah hadis Aisyah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Dikatakan ini yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika akhir hayatnya. Mereka menganggap bahwasanya subhana rabbiyal azimi mansuh dengan hadis ini. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang kuat, kedua hadis tersebut bisa dipakai. Nah, bisa dipakai. Nah, sehingga boleh membaca subhana rabbiyal azimi, boleh juga membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, ini dianggap sah kedua-duanya. Ya, dan pendapat Ishaq bin Rahawih ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Nah, dikatakan kedua-duanya hadis yang sahih, sehingga boleh membaca zikir dalam ruku, zikir yang mana saja yang datang riwayatnya dari Nabi SAW. Nah, masih berkaitan dengan ruku, tadi kita bahas zikir ketika ruku, sekarang hukum berdoa ketika ruku. Nah, kalau kita lihat hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menunjukkan tentang disunahkannya berdoa ketika ruku. Dikarenakan di antara yang dibacakan oleh Nabi SAW ketika ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Di dalamnya berisi doa. Nah, Maha Suci Allah, Rabb kami, dan dengan memujinya, ya Allah, ampuni aku. Ini mengandung kalimat apa? Doa. Nah, sehingga berdasarkan hadis tadi, menunjukkan disunahkan yang berdoa ketika ruku. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau membuat bab dalam Sahih Al-Bukhari, bab doa fi ruku, bab tentang berdoa dalam keadaan ruku. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Nah, berbeda dengan Imam Malik yang berpendapat makruh berdoa ketika ruku. Nah, wallahu a'lam. Kalau kita lihat pada asalnya, asal dalam ruku itu adalah pujian dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa amar ruku fa'addimu fihi ar-rabb, dalam hadis Ibn Abbas. Rasul mengadakan dapun ruku, maka agungkanlah Rabb Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sujud fa'aqsiru fihi du'a, adapun sujud perbanyak doa di dalamnya. Sehingga pada asalnya dalam ruku itu menyanjung dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mengapa berdoa ketika ruku. Dikarenakan datang hadis dari sahabi Aisyah radhiyallahu taala anha yang disebutkan tadi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa ketika ruku, mengucapkan Allahumma ighfirli, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku. Inilah doa. Nah, bahkan hukumnya bisa sunnah sebagaimana pendapat jumhur ulama. Ya, sehingga sekali lagi tidak mengapa berdoa ketika ruku, bahkan jumhur berpendapat hukumnya adalah sunnah. Ya. Yang dilarang ketika ruku adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, ya. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah mengatakan, Ala inni nuhitu an aqra' al-Quran raqian aw sajidan. Aku dilarang membaca Al-Quran dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud. Nah, tidak boleh membaca Al-Quran dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud. Baik. Yang kelima, qawlu subhana rabbiyal a'la marwatan fis sujud. Ucapan subhana rabbiyal a'la satu kali dalam sujud. Ini di antara kewajiban salat. Nah, telah kita bahas tadi. Bisa subhana rabbiyal a'la, bisa juga apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang jelas zikir-zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, maka mencukupi untuk dibaca. Nah, minimalnya satu kali. Ya. Liqawli Hudzaifah fi hadisihi, berdasarkan ucapan Hudzaifah dalam hadisnya, kana ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam rukunya subhana rabbiyal azimi wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Nah, ini rukul khamsah, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi dan yang lainnya. Nah, begitu juga Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, ya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Subhana rabbiyal azim ketika ruku, subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Adapun tambahan wa bihamdihi, tambahan yang dhaif, tambahan yang lemah, ya. Sehingga cukup membaca subhana rabbiyal azimi. Nah, ketika ruku dan subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Adapun tambahan wa bihamdihi, tambahan yang dhaif, yang lemah. Nah. Wa tusannu ziyadatu bit tasbih bis sujud wa ruku ila salas. Dan disunahkan menambah tasbih dalam sujud dan ruku sampai 3 kali. Ya. Subhana rabbiyal azim. Yang wajib ini 1 kali. Ya, minimalnya. Nah, disunahkan sampai 3 kali. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Nah, disunahkan sampai 3 kali. Yang keenam, qawlu rabbi ghfirli baina sajdatain. Ucapan rabbi ghfirli, ya, di antara 2 sujud. Nah, di hadis Hudzaifah, berdasarkan hadis Hudzaifah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain rabbi ghfirli rabbi ghfirli. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, ya, di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud. Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Nah, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, ada khilaf di antara para ulama tentang hukum zikir di antara 2 sujud. Nah, ya, sebagian berpendapat hukumnya adalah wajib. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Sebagian ulama yang lainnya berpendapat hukumnya adalah sunnah. Nah, kebanyakan para ulama dari madhab Ahmad mengatakan hukum dikru baina sajadatain, hukum dikir di antara dua sujud. Nah, seperti hukum tasbih dalam ruku dan juga sujud, hukumnya adalah wajib. Nah, ini pendapat kebanyakan madhab Imam Ahmad. Teh, walaupun diriwayatkan dari Imam Ahmad, riwayat yang lainnya mengatakan tidak wajib. Teh, bahkan disebutkan juga jumhur ulama, kebanyakan para ulama berpendapat tidak wajib. Tapi kalau pendapat kebanyakan ulama dari madhab Ahmad menyatakan wajib. Tapi kalau jumhur secara keseluruhan, nah, kebanyakan para ulama berpendapat hukumnya sunnah. Baik. Ar-rajih, wallahu a'lam. Yang kuat dari dua pendapat ini, wallahu a'lam, pendapat jumhur. Kenapa? Dikarenakan itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan asal perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan kepada perkara yang sunnah. Kecuali kalau hadis yang datang dengan sifat perintah menunjukkan kepada kewajiban. Tapi walaupun demikian, tetap membaca zikir tersebut. Rabbi firli, Rabbi firli. Nah, ya, ini riwayat yang sahih pada zikir di antara dua sujud. Nah, membaca Rabbi firli, Rabbi firli. Nah, masuk pada pembahasan yang ke-7. Di antara kewajiban-kewajiban sholat, at-tasahudul awal ala ghairi man qama imamahu sahwan. Tasahud awal bagi selain orang yang mengikuti imamnya dalam keadaan lupa. Dalam artian, ya, tasahud awal bagi makmum yang mengikuti imamnya dalam keadaan lupa. Nah, maka gugur kewajiban tasahud awal tersebut. Ya, فَإِنَّ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِوُجُوبِ مُتَابَعَتِهِ, dikarenakan tidak wajib bagi makmum tersebut, dikarenakan wajibnya mengikuti imam. Maknanya, tasawuf awal yang merupakan kewajiban sholat, ya, bagi makmum yang dia mengikuti imam dalam keadaan imamnya tidak lupa. Adapun kalau imamnya lupa, dalam artian imamnya bangkit dari rokaat yang kedua langsung berdiri, nah, maka gugur tasahud awal tersebut bagi makmum, dikarenakan ada kewajiban yang lain, yaitu mengikuti apa? Imam. Paham maknanya? Ya. Pada asalnya tasawuf awal merupakan wajib min wajibati sholat. Salah satu di antara kewajiban sholat. Bagi imam, bagi makmum, bagi yang sholat sendirian. Nah, tapi dalam kondisi imam lupa, ya, imam lupa tasawuf awal. Ya, imam berdiri. Nah, kemudian makmum, ya, tahu imamnya lupa. Sementara imam sudah berdiri tegak, masuk pada rakaat yang ketiga. Nah, maka makmum tidak tasawuf awal sendirian, tapi dia mengikuti imam. Nah, dan tentunya ketika terjadi kesalahan seperti itu, maka makmum mengingatkan imam membaca subhanallah. Tapi kalau seandainya makmum membaca subhanallah tapi imam sudah tanggung berdiri tegak pada rakaat yang ketiga, nah, dan tidak duduk tasawuf awal, maka makmum mengikuti imam berdiri, tidak tasawuf awal sendirian. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lama nasiya al-awwala lam ya'ud ilaih. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lupa tasawuf awal, beliau tidak kembali kepadanya. Ya. Dikarenakan sudah berdiri tegak pada rakaat yang ketiga. Ya. Beda halnya kalau seandainya dia belum berdiri tegak. Bangkit dari rakaat yang kedua, misalkan Allahu Akbar. Ketika dia mau berdiri, baru ingat. Oh, ini tasawuf awal. Nah, maka sekiranya tasawuf awal. Tapi kalau sudah berdiri tegak, masuk pada rakaat yang ketiga. Nah, ya. Yeah. Maka, hendaklah dia melanjutkan sholatnya dan menggantikan tasawuf awal yang terlupakan tadi dengan apa? Sujud sahwi. Nah. Ya. Yeah. Nabi SAW, ketika lupa tasawuf awal, beliau tidak kembali untuk melaksanakan tasawuf awal. Wajabarahu bi sujudi sahwi. Beliau menambalnya dengan sujud sahwi. Nah, ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Wa tasawudul awal huwa at-tahiyatu lillah wa salawatu wa taibat assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita sahut awal. Ya, sebagian menyebutnya dengan at-tahiyatul awal. Nah, kita sahut awal bacaannya sampai ini. Ya, sampai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi tidak mengapa sekali-kali. Nah, ya, menambah dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun pada asalnya tasawuf awal ini sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Disebut tasyahud dikatakan membaca apa? Kalimat syahadah. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi dalam apa sekali-kali dalam satu riwayat. Nah, boleh. Walaupun sampai salawat. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak mengapa. Begitupun ulama khilaf tentang ucapan assalamu alaika ayuhan nabi. Nah, apakah mengucapkan assalamu alaika ayuhan nabi setelah Nabi SAW meninggal dunia, atau mengucapkan assalamu ala nabi? Ya, yeah. Tidak memakai domir muhattab dikarenakan telah meninggal dunia. Nah, berkhilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang kuat tetap disunahkan membaca tasahud yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Assalamu alaika ayuhan nabi. Nah, ya. Dikarenakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pun mengajarkan tasahud dengan lafaz ini di atas mimbar dalam keadaan sahabat yang lain tidak ada yang mengingkarinya. Nah, walaupun ada di antara sahabat yang lain yang mengatakan, kami mengucapkan tasahud assalamualaika ayuhan nabi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kami mengucapkan assalamu ala nabi. Nah, tidak menggunakan dhamir mukhatab alaika. Tapi langsung assalamu ala nabi. Nah. Tapi di sisi lain, kita sebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengajari tasyahud dalam keadaan beliau berada di atas mimbar membacakan tasyahud yang kita bacakan ini. At-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi. Dan ketika itu tidak ada sahabat yang mengingkarinya. Nah. Ya. Sehingga yang afdal wallahu alam tetap kita membaca tasyahud sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau telah meninggal dunia. Nah, dengan lafaz yang disebutkan tadi. Ya, assalamu alayka ayuhan nabi. Wallahu alam. Yang ke-8, al-julusu lahu, at-tasahud al-awwal. Duduk tasahud awal. Di hadis Ibn Mas'ud marfu'an, berdasarkan hadis Ibn Mas'ud yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qa'adtum fi kulli ruk'atain wa qulu at-tahiyatu lillah." Apabila kalian duduk dalam setiap dua rakaat, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah. Nah, at-tahiyatu lillah ila akhir. Ya, tasahud awal. Wali hadis Rifa'ah bin Rafi', dan berdasarkan hadis Rifa'ah bin Rafi', fa'idha jalasta fi wasatis sholah fatma'inna wabtarish fakhidaka yusra summa tashahada. Nah, apabila engkau duduk pada pertengahan sholat, maka tumaninahlah, duduklah dengan tenang. Nah, dan duduklah iftiros, ya. Kemudian bertasahudlah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dihasankan oleh Syekh Al-Bani rahimahullahu ta'ala. Di sini menunjukkan tentang bahwasannya tasahud awal itu duduknya adalah duduk iftiras. Nah. Ya. Akan kita jelaskan nanti bagaimana perbedaan antara duduk iftiras dengan duduk tawaruk. Dan juga duduk al-ik'a. Ya. Dikatakan ik'a itu ada yang diperbolehkan, ada juga yang dilarang. Nah, insyaAllah akan dijelaskan pada pertemuan yang berikutnya tentang perbedaan antara duduk iftiras dan juga duduk tawaruk serta duduk al-ik'a. Nah, dan juga akan kita jelaskan ketika tasawuf awal. Nah, apakah duduknya iftiras atau tawaruk? Begitu juga salat yang memiliki satu tasyahud, ya. Seperti salat yang dua rakaat atau satu rakaat tanpa tasyahud awal, apakah duduknya iftiras ataukah tawaruk? Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Wa ila alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.